kembang tubuhnya, tubuhnya. Raut wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Tapi apa artinya? Ternyata berpisah, berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita. Perhitungan pun tak ada realita. Ini darah muda, ini darah muda, memang tak mudah menaklukkannya. Ini darah muda, ini darah muda, tolong tunjuk tangan siapa yang pernah mencoba. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Oh. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan.